Istaghfiru perbanyaklah min arba'i hisalin. Fastaghfiru fihi ini. Yang kami tekankan di sini dulu untuk kita amalkan sore ini. Istaghfiru perbanyaklah fihi di bulan Ramadan ini min arba'i hisalin, empat hal. Khoslataini dua hal, turduna bihima rabbakum, yang menjadikan Allah ridho kepadamu. Wa khoslataini dan dua hal, la ghina lakum alakum anhuma. Dua hal lagi kamu butuhkan. Dua hal menjadikan Allah mengampunimu. Dua hal menjadikan kau sangat cukup. Kau sangat butuh dengan dua hal itu. Wa amal khoslatani latani turduna bihima rabbakum. Dua hal yang menjadikan Allah ridho adalah syahadatu an la ilaha illallah, syahadat kepada Allah. Menjadikan Allah mengampuni dirimu. Wa tastaghfirunahu, dan kau mohon ampun kepada Allah. Syahadat dan istighfar. Syahadat dan istighfar. Dua hal yang menjadikan Allah mengampunimu. Allah ridha kepadamu. Wa amal khoslataini, ada dua hal yang kau sangat butuh kepadanya. La inalakum anhuma, yang kau pasti butuh kepadanya. Fatas'alunallaha aljannata, yang pertama adalah minta surga. Engkau minta surga. Wa ta'udhu binabihi minan nari, dan engkau minta perlindungan dari api neraka. Ini yang pertama adalah minta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Ini adalah empat hal yang selama ini kita baca dalam doa ini adalah dengan asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian ada lagi doa ditambah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu adalah doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang mungkin Lailatul Qadar datang nanti untuk kita. Jadi bukan hanya di tanggal 20 ke atas, bukan. Mungkin nanti malam, mungkin tadi malam. Sehingga waktu itu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, madza aqulu? Apa yang aku ucapkan kalau aku ketemu Lailatul Qadar? Maksudnya untuk dapat Lailatul Qadar gimana ini? Maka Nabi mengatakan, banyaklah doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma inna afun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afa fa'fu anni. Hadis Nabi, hadis sahih. Maka yuk di pungkasan ini, ada tanya jawab. Ada tanya jawab, baik. Kita coba dulu doanya sebelum tanya jawab. Tanya jawabnya satu aja, karena waktunya telat. Kita baca ini. Doa yang hendaknya kita banyak membaca ini. Di saat ibu nganggur, bapak nganggur, baca doa ini. Khususnya menjelang buka, daripada ngobrol enggak karu-karuan, kita bisa baca dengan asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ini kita jadikan doa-doa yang kita baca setiap saat.